Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله pada malam ini kita bertemu sekali lagi. Kita dapat bersama pada malam dan kita masih lagi di ruang oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk beriktikaf dalam masjid. Bersama-sama kita mempelajari, mendalami dan menghayati hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai majlis ilmu. Yang mana majlis-majlis sebumuh ini dikategorikan sebagai Raudhatul Min Riyadil Jannah, yang mana dijanjikan rahmat yang akan turun pada kita. Malaikat akan turun mengembangkan sayapnya mengiringi kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Kita juga akan disuruhi perasaan tenang, dan nama-nama kita juga akan disebut-sebut oleh Allah SWT di hadapan para malaikat kerana berbangga dengan apa yang sedang kita lakukan pada malam ini, insyaAllah. Untuk lebih memberkati majlis ini, kita buka dulu dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang terdahulu, kita telah sama-sama mempelajari iaitu apa yang dimaksudkan dengan hadis. Kita imbau kembali, majoriti ulama menyatakan hadis dengan sunnah itu sama. Ada juga sebahagian dalam kita mempelajari ilmu hadis ini, ada juga kadang-kadang digunakan nama dia khabar. Khabar, ada satu lagi nama dia asar. Tetapi dalam masalah khabar, kadang-kadang ulama menyatakan khabar itu termasuk apa yang disampaikan daripada Nabi ataupun daripada sahabat. Ada satu lagi nama dia asar. Asar juga sebahagian ulama masukkan dia dalam kategori hadis. Namun ada juga sebahagian ulama yang menyatakan asar ialah kata-kata Nabi, termasuk juga kata-kata sahabat, dan juga termasuk juga kata-kata tabi'in dan ulama-ulama. Jadi ada empat istilah yang maknanya sama, cuma penggunaannya kadang-kadang dia lebih umum atau lebih khas. Kalau kita mempelajari hadis, maka kita tak boleh lari dari satu sudut. Kita kata hadis itu ada dua jenis. Satu hadis yang bernama hadis nabawi, ada satu lagi nama dia hadis qudsi. Hadis nabawi sebagaimana kita maklum, iaitu hadis apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi percakapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan ataupun lintasan hati. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi, maka dikatakan hadis nabawi ataupun sunnah nabawiyah. Tapi ada juga satu lagi yang dikatakan, dia panggil hadis qudsi. Hadis yang disandarkan kepada kekudusan Allah Ta'ala. Sebab itu dikata hadis qudsi. Tadi kita kata hadis nabawi. Hadis nabawi, hadis yang berbentuk kenabian, yang dinisbahkan kepada Nabi. Hadis qudsi, hadis yang dinisbahkan kepada kekudusan Allah Ta'ala. Namun dia masih lagi masuk dalam kategori hadis. Jadi hadis qudsi ini ialah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan kata-kata Allah Taala seakan-akan Tuhan cakap macam itu. Selalunya hadis qudsi ini dia berkaitan dengan zat Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala, berita-berita ancaman ataupun berita-berita baik, berita-berita yang mengkhabarkan tentang syurga dan neraka. Itu selalunya yang berkaitan dengan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini ialah wahyu Allah Ta'ala diilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan perkataan-perkataan Nabi SAW sendiri, tetapi diajukan seakan-akan Tuhan yang cakap. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran ialah wahyu Allah Ta'ala diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi melalui malaikat. Al-Quran dia turun melalui malaikat. Hadis qudsi dia turun ilham kepada Allah Ta'ala terus sampai kepada Nabi SAW. Ayat Al-Quran dia merupakan kata-kata Allah Ta'ala. Sebab itu kita kata Al-Quran itu kalamullah, kata-kata percakapan Allah Ta'ala sendiri. Maknanya itu Tuhan cakap. Memang 100% kita kata kata-kata Allah Ta'ala. Sebab itu Al-Quran itu tak berubah-ubah. Tetapi hadis itu dia akan ada versinya macam ini, ada versinya macam ini. Sebab dia diriwayatkan menggunakan kata-kata Nabi SAW sendiri. Jadi hadis qudsi ialah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat daripada Nabi SAW, yang mana isi kandungannya kebanyakannya bercerita tentang rahmat, azab, keagungan Allah Ta'ala. Dan dia menggunakan kata-kata daripada Nabi SAW sendiri, tetapi diajukan seakan-akan Tuhan yang kata. Berbeza dengan Al-Quran, Al-Quran itu ialah wahyu Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Dan kata-kata itu ialah kata-kata yang dikatakan sendiri oleh Allah Ta'ala. Itu merupakan kalam Allah Ta'ala. Jadi sebab itu Al-Quran itu berbeza dengan hadis qudsi. Al-Quran kita baca, kita dapat pahala. Kita faham, tak faham, kita akan dapat pahala. Hadis qudsi kita baca, kita tidak akan dapat pahala, kecuali kalau kita faham. Sama, sebab dia sama standard dengan hadis biasa. Hadis biasa kita baca tak dapat pahala. Tetapi kalau kita baca, kita mempelajarinya, memahaminya, baru kita dapat pahala. Jadi dari segi kandungan pula, hadis qudsi itu selalunya macam saya cakap tadi, keagungan Tuhan, berita-berita gembira, berita-berita ancaman, itu selalunya dalam hadis qudsi. Tetapi ayat-ayat Al-Quran dia merangkumi semua, semua aspek kehidupan kita, sama ada dekat dunia ataupun dekat akhirat, termasuklah perkara berkaitan ibadat, munakahat, jihad, cerita kita yang terdahulu, umat-umat terdahulu dan sebagainya, yang sebagaimana kita tahu supaya maklum dalam Al-Quran. Jadi hadis itu ada dua, satu hadis nabawi dan satu lagi hadis qudsi. Contoh hadis qudsi, contohnya Tuhan kata, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tazulam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap ke atas diriku, maka aku sendiri tak akan berlaku zalim, maka jangan sekali-kali kamu menzalimi sesama sendiri. Jadi ayatnya itu disebut ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sedangkan ayat itu keluar daripada mulut Nabi. Nabi tak mengaku dia Tuhan, tapi Nabi mengajukan seakan-akan Tuhan kata macam itu, wahai hamba-hambaku. Jadi kalau ayat macam itu, seakan-akan yang cakap Tuhan, kan? Tapi sebenarnya ayat itu disandarkan kepada Tuhan. Jadi dia kata, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap dirimu, aku tidak sekali-kali akan melakukan kezaliman. Fala tazalim, jangan sekali-kali kamu menzalimi. Jadi dia menggambarkan apa? Dia dengan menggambarkan keagungan dia, dan dia juga membawa berita ancaman. Jadi sebenarnya banyak kan, hadis-hadis kursi. Ada yang kata dihimpun-himpun sampai 272 dan seumpamanya. Ada ulama mengatakan sedemikian. Tapi itu beza antara hadis biasa, hadis Nabawi dengan hadis kursi. Mudah-mudahan itu sebesar sedikit pembelajaran kita tentang mustalah hadis. Dan kita akan sambung semula bacaan kita dalam dalam kitab Riyadhus Salihin, iaitu hadis yang masih lagi kita masih lagi berada dalam bab yang pertama, iaitu bab menghadirkan keikhlasan dan niat dalam segala perbuatan kita. Hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah ta Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Nama dia betul siapa? Nama dia adalah Abdul Rahman bin Safar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridainya. Dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memandang kepada jasad kamu, tidak akan memandang kepada batang tubuh, batang jasad kamu. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat kepada muka-muka gambaran muka kamu. Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Tetapi apa yang Tuhan lihat ialah Tuhan akan melihat kepada hati kamu dan amalan perbuatan kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa Abu Hurairah tu sebenarnya gelaran saja. Bukan nama dia betul. Nama dia betul ialah Abdul Rahman bin Sakhar. Abu Hurairah ni mana dia apa? Abu ni bapa, Hurairah ni kucing. Dia bapa segala kucing. Maknanya dia Abu Hurairah ni, Abdul Rahman bin Sakhar ni, dia mendapat gelaran nama tu kenapa? Kerana dia suka membela kucing. Dia suka membela kucing, maknanya dia kalau dia jumpa kucing di jalanan ke apa, dia akan ambil, dia akan bela. Walaupun dia sendiri itu apa kerana miskin, nak makan susah. Tapi walaupun dia susah, maknanya dia memikirkan makhluk yang lain. Dia sendiri nak makan susah sebenarnya Abu Hurairah ni. Abu Hurairah sebagaimana yang saya pernah katakan dahulu, Abu Hurairah ialah seorang daripada beberapa orang sahabat yang dikategorikan dimasuk dalam golongan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni apa? Mereka ni duduk dekat sebelah masjid. Dia tak ada kerja. Kerja dia apa? Kerja dia belajar. Jadi dia akan ikut saja Nabi ke mana dia akan ikut. Bersemayang, kemudian dia akan ikut Nabi. Sebab apa? Sebab dia nak mempelajari apa yang akan Nabi cakap. Dan sebab itu saya kata dulu Abu Hurairah antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun dia masuk Islam lambat. Dia masuk Islam memang betul lambat. Pada tahun 39 Hijrah mengikut riwayatnya. Tetapi apabila dia masuk Islam, dia sentiasa mengiringi Nabi SAW. Jadi apa yang Nabi buat dia rakam. Semuanya dia rakam melotak dia. Dia lepas tu dia ajar kan. Dia campur dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat kata aku pernah dengar Nabi cakap macam ni. Dia merakamkan semua dan dia mengajar kan. Jadi itu Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh jasad kita. Sebab manusia ni diciptakan macam itu. Ada yang berbadan besar, ada yang berbadan kecil, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang handsome, ada yang tak handsome, ada hidung mancung, ada hidung tak mancung. Kita tak pernah pun hentak Tuhan. Dalam penguat dulu tu tak pernah cakap katanya lah, aku nak hidung aku mesti mancung, aku nak kulit aku mesti putih, aku nak tubuh badan aku sasa. Tak pernah kita rasa, kita pun tak terfikir lah masa tu. Jadi yang menjadikan badan kita macam ini, itu Tuhan. Sesiapa yang dapat badan hitam, bala hitam pendek pula, dalam pendek hidung tak mancung, kan itu sama lah. Sesiapa yang mendapat badan sasa putih, hidung cantik, muka handsome, dia bersyukur je lah. Okay? Itu pembahagian Allah Ta'ala. Itu bahagian masing-masing. Bukan sebab handsome kita masuk syurga, bukan sebab kita putih kita masuk syurga. Tuhan tak janjikan macam itu. Sebab itu Tuhan kata, sesungguhnya Allah Ta'ala, sebab itu Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada batang tubuh kamu. Begitu juga tidak melihat kepada rupa paras kamu. Tetapi Tuhan hanya melihat kepada hati-hati kamu. Kenapa disebutkan hati? Kerana di dalam hatilah sebenarnya tempat niat keluar. Niat tu berada di mana? Di dalam hati. Niat tu bukan di otak. Niat tu dalam hati. Okay? Jadi wadah untuk meletakkan niat tu dia di dalam hati. Sedangkan hati itu dalam Islam. Hati itu dia mengawal semua tindak tanduk itu. Tindak tanduk kita bukan orang putih mungkin kata. Tindak tanduk kita ni dikawal oleh otak. Kalau otak kata dia baik, dia tengok satu benda, dia nampak, masuk mata atau ke otak. Dia tengok benda ni yang bagus buat macam mana. Dia nampak budak nak tenggelam dekat laut, dekat pagi katakan. Maka otak dia akan fikir patutnya, patut ke tidak dia pergi menyelamatkan budak tu. Ada untung ke tidak? Itu otak. Okay? Tetapi dalam Islam bukan macam itu. Islam kita tengok dia berbaca indera kita, tengok, kita hantar kepada otak. Budak ni kalau nak biarkan selamat ke tidak, lepas tu dia hantar dalam hati kita. Okay? Hati kita lah yang menggerakkan kita ni nak bergerak atau tidak. Itu hati kita. Sebab semua ni benda tu berada dalam hati kita. Okay? Sebab itu dalam hadis disebut ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad kamu itu ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasad kullu wa iza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau dia baik hati itu, kalau seketul darah itu baik, maka jasad semua akan jadi baik. Kalau dia buruk, maka semuanya akan jadi buruk. Ala wa hiyal qalb, ketahuilah bahawa darah itu, seketul darah itu ialah hati. Okay? Sebab itu sekarang ni baru orang percaya. Bila apa berlaku di barat, apabila seorang itu dia menderma hati dia, seorang ni jahat, dia masuk penjara. Bila dia kena penjara, dia cari alasan untuk keluar daripada penjara. Jadi cara untuk keluar penjara antaranya ialah dia mendermakan organ dia. Seorang sakit kemalangan, hati dia rosak. Lalu nak betulkan macam mana, terpaksa dia tampal hati dia tu. Macam mana dia buat, Allah Alam lah. Dia pakai jantung tu kan. Okay, dia buat. Apabila orang tu baik sebenarnya yang melanggar tu, apabila dia tampal hati orang jahat tadi, maka bila dia dah sedar, dia tanya siapa yang derma pada dia dan seumpamanya lah. Apabila dalam keadaan dah normal, maka hati dia sentiasa meronjak-ronjak nak buat jahat. Selama ni dia tak pernah buat, tapi dia meronjak-ronjak nak buat. Sebab apa? Sebab hati dia tu bukan hati dia original. Hati dia hati orang jahat tadi. Jadi sebenarnya Islam mengajar kita macam itu memang daripada awal lah. Daripada awal dah buat kata sesungguhnya dalam hati, dalam dasar kita ni ada sekutu darah. Kalau baik darah tu, maka baik. Kalau jahat, maka bubuklah semuanya. Aku darah tu hati. Sekarang ni baru orang yakin, baru orang tahu. Kajian saintifik menyatakan berdemikian. Tapi Tuhan dah kata dulu-dulu lagi. Cuma oleh kerana orang Islam ni tak mengkajinya secara saintifik, maka kita lambat lah faham benda tu. Tapi tak apalah, walaupun terlambat, kita faham ni. Okay? Sebab itu kita kena tahankan keyakinan dalam diri kita bahawa apa yang disebutkan dalam Al-Quran, kita faham tak faham, dia tetap betul. Apa yang disebutkan dalam hadis, kita faham tak faham, dia tetap betul. Sebab teknologi kita, otak kita tak sampai. Dulu-dulu orang tak faham. Hati itu macam itu rupanya. Tapi diajarkan macam itu, maka sampai zaman sekarang mereka diajarkan itu, mereka beriman macam itu. Akhirnya terbukti bahawa memang betul apa yang diajarkan oleh Islam. Itu sepatutnya kita beriman. Sebenarnya teknologi-teknologi yang ada pada zaman sekarang ni sebenarnya akan menyebabkan sebenarnya kita lebih memahami keagungan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, kebenaran yang ada dalam agama ini. Dulu-dulu kan, ini cerita-cerita lain ni. Dulu-dulu kita fikir dulu, masa saya kecil saya fikir macam mana Tuhan nak hidup orang ni. Berjuta-juta ni. Dia pada zaman Nabi Adam ni, zaman sekarang ni ada 5 bilion ni. Dah masuk dan dah masuk 6 bilion. 6 bilion tu berapa? 6,000 juta. 6 bilion. Macam mana Tuhan nak jadi, nak hidup dengan semua orang ni? Nanti nak fikir macam mana nak sebut-sebut. Kalau orang akal manusia biasa tak boleh fikir. Tetapi apabila terciptanya komputer, apa kita tahu? Senang aja senang. Kan? Senang macam mana? Komputer ni ada folder dia. Sekarang ni lagi senang, ada internet. Kita taruhlah nama melawan kanser. Sebut tu, tulis melawan kanser, kita tekan, beribu keluar. Mana-mana kata-kata yang sebut, yang ada di perkataan melawan kanser akan keluar. Itu teknologi kita pakai zaman 2010. Teknologi Tuhan, dia tahu, dia enter tekan Muhammad bin Ali, tekan Muhammad bin Ali, keluar Muhammad bin Ali. File dia keluar kan eh. Lepas tu kita kliklah Muhammad Ali, tahun berapa dia. Klik kat situ, keluar Muhammad Ali. Siap daripada gambar, daripada kecil sampai ke tua, sampai dia mati. Semua ada. Itu teknologi sebenarnya mengajar kita. Supaya kita lebih beriman kepada Allah Ta'ala. Sepatutnya macam itulah. Tapi masalahnya sekarang ni, orang menggunakan teknologi bukan untuk menambah keimanan, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Bayangkan seorang accountant, kalau dia mahir, dia boleh curi seorang dekat account bank. Seorang satu sen aja. Orang tak fikir satu sen ni. Kan? Hilang satu sen, sama aja satu sen tak satu sen. Dia tak fikir pun. Tapi kalau dia pandai, satu Malaysia ni ada berapa juta sekarang ni? Ada 23 kan? Agaknya lebih kurang macam itu lah. Berapa banyak dia dah dapat? 23 juta mana dia? 23,000 lah. Agaknya kan? Lebih kurang lah. 23,000 satu hari. Kalau dia pandai lah. Kan eh? Tapi memang ada yang pandai sini. Jadi itu persoalan ni. Jadi Tuhan ni tak melihat pada anggota badan kita, tak melihat pada muka paras kita, tak. Sebab itu Tuhan yang ciptakan. Dia yang pilih kau jadi kebunan langkah-langkah. Enggaklah, dia kata kau jadi handsome, sabar je lah. Kau jadi handsome, kau syukur. Kau tak handsome, kau sabar je lah. Sebab aku bukan nak tengok muka tu. Okay, aku nak tengok apa yang ada dalam hati kau. Hati tu apa? Ha, itu tempat kita letakkan niat. Wadah niat kita berada dalam hati. Sebab itu Tuhan kata, dalam hadis lain Nabi sebutkan, al-ismu maha kafi nafsik wa karita ayat talia alaihi nas. Dosa tu apa? Dosa ialah maha kafi nafsik, sesuatu yang menggeru-geru dalam jiwa kita. Dan kau tak suka kalau orang lain tengok dia. Itu dosa ke tu? Kalau kita buat sesuatu, kemudian kita risau. Risau kat mana? Kotak. Risau bukan kotak, risau kat hati. Kan? Dan kita tak suka orang tengok perbuatan kita. Maka sebenarnya kita sedang buat dosa maknanya. Sebab itu, Habil, bila dia bunuh Habil, orang tak tahu. Dia dorang je anak Nabi Adam. Habil bunuh Habil. Tapi dia semua salah. Nak macam mana nak buat ni? Sebab itu pembunuhan kali pertama. Dia tak tahu nak buat macam mana. Dia bunuh, tak ada siapa nampak. Kalau dah tolak dalam daun pun, orang kata dia mati masuk dalam daun. Tapi dia tak tahu macam mana nak buat ni. Hati dia sentiasa meronta. Kan? Jadi itu. Dan kalau jadi hati dia tak akan tenteram. Sebab itu kalau orang membunuh, dia tetap akan takut. Orang mencuri, macam mana pun dia tetap takut. Walaupun dia muka selamba saja, tapi tetap ada dalam hati dia kesan itu. Itu sebab dalam hatinya lah akan menggerakkan segala perbuatan kita. Jadi sebab itu Tuhan kata, Tuhan hanya akan melihat apa yang ada dalam hati kamu, dan Tuhan juga hanya melihat kepada amalan-amalan kamu. Kalau amalan tu baik, maka Tuhan kata baiklah. Kalau amalan tak baik, maka tak baiklah. Bercerita tentang amalan ni memang banyak langkah kita ni kan, tetapi amalan yang paling utama sekali, yang pertama sekali akan di dibahaskan oleh Allah Ta'ala, yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala ialah sembahyang ni. Kalau Tuhan, Tuhan dia nak menilai orang, maka mula-mula dia lihat amalan dia, banyak-banyak amalan tu ialah sembahyang. Mengucap tu kira lain lah, mengucap tu dah mesti syarat utama kan eh. Tapi antara amalan dia lihat sembahyang. Kalau sembahyang ni beres, sebab kalau sembahyang beres, maka segala amalan yang lain pun akan dimudahkan hisabnya. Tapi kalau sembahyang tak beres, maka yang lain tu akan ditempatkan, dipayahkan untuk menghisabnya. Jadi pengajarannya pada kita apa? Kalau kita nak cari menantu, lelaki ke perempuan ke, kita kena tengok juga sembahyang dulu. Kita kena tengok sembahyang dulu. Sebab anak kita nak makan, anak kita pun dah kerja, dah boleh makan dah. Anak kita nak bahagia, kita bergantung kepada lelaki dia. Kalau lelaki ni baik, dia akan jadi baik. Al-Quran kata inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, sembahyang tu akan mencegah kita daripada melakukan fahsya', perkara-perkara yang keji, wal munkar, dan perkara-perkara yang tak dapat diterima akal, itu munkar. Sembahyang tu kalau dibuat dengan cukup betul lah, dia akan menyebabkan seorang itu terhindar daripada buat benda-benda yang keji dan perkara-perkara munkar. Jadi kalau kita pilih menantu, nampak anak kita, dia bersembahyang, syarat utama itu dah lepas sepatutnya. Jadi penilaian kita, nilaian kita tu mesti sembahyang tu patutnya lah. Saya ingatkan diri saya sendiri tentang perkara tu. Sebab apa? Sebab kita ambil pengajaran daripada tindakan Allah Ta'ala sendiri. Banyak-banyak amalan yang dia buat ni, Islam dah okey lah, itu syarat utama. Semayang dia kata okey, maka yang lain tu akan jadi okey. Sebab apa? Semayang tu pasti akan menyebabkan seorang itu akan jadi baik. Kalau dia tak semayang, dia baik memang, tapi pada pandangan Tuhan dia tak baik kalau dia tak semayang. Sebab yang menilai satu benda itu baik buruk ke kita, yang menilai satu benda itu baik atau buruk itu Tuhan. Penilaian yang sebenarnya lah, piawaian yang sebenar-benarnya daripada Tuhan, bukan daripada kita. Bila Tuhan kata piawaian pertama dia, syarat utama dia mesti semayang, maka kita pun nak cari menantu mesti semayang sepatutnya. Kita pun yang nak cari bini ataupun nak cari isteri suami, mesti kriteria pertama mesti semayang sepatutnya. Kalau nak cari makan tak susah sekarang nak cari, nak macam makan yang pemalas saja yang tak boleh. Yang pemalas saja yang tak boleh. Bangla datang daripada beribu batu datang ke sini. Boleh 10 tahun dia balik, dia dah jadi jutawan dekat tempat ni. Orang Indonesia sama dia. Dan 10 tahun dia dekat sini, dia balik dia dah ada beratus ekar kat tanah ni. Kita 10 tahun dekat sini, alhamdulillah ada kita ke kan. Itu yang nak kerja lah. Asal kerja je. Apa kerja yang tak ada sekarang? Kerja bodoh je, duduk pun dapat duit, jaga kan duduk je kan. Bukanlah maknanya dia jaga tu duduk je kan, kita maaf kalau jaga kan, jaga tu duduk je, tapi memang dia rawan. Oh, kerja pam tu hijau kuning angkat tarik tujuh, angkat tarik benda itu saja dia tahu pun boleh kaya balik kan. Jadi begitulah semayang. Amalan kita tu yang paling utama ialah semayang sepatutnya. Kita jadikan dia tu sebagai tonggak utama penilaian kita dalam kehidupan kita sekalian. Memang betul ada orang semayang tapi jahat. Memang betul. Makna dia tak semayang sebenarnya. Sebab menilai dia tu semayang ke tidak tu Tuhan juga. Dia semayang tapi ambil semayang tak betul, tak semayang lah. Kalau dia masih di kameko, pun sabar. Sebab apa? Sebab dia mengaku semayang tapi Tuhan kata pun tak semayang sebenarnya. Sebab apa? Sebab ambil semayang salah. Nah, sebab itu banyak-banyak ilmu ni kita kena ilmu fardhu ain, mesti kita buat dulu . Dan tak apa kita dah tua pun, baguslah insaf dah tua sikit sebenarnya. Itu memang selayaknya lah orang masuk 40 tahun ni dia insaf. Memang selayaknya. Kalau dah masuk 40 tahun tak insaf lagi tu, payahlah tu. Kan . Dan lagi petang lagi dah pencin ni, dah pencin dah benda nak dikir lagi. Kan? Pencin, pencin. Kalau rumah mengetes balik, Itu je. Adalah yang lain-lain tu ada kerja dah kan. Tapi dah apa nak, anak dah besar, apa nak fikir besar-besar. Duduk je dalam masjid kan. Buatlah amal-amal bukan amal ibadah ni bukan masjid aja sebenarnya kan, eh? Membuat apa sumbangan ke masyarakat tu ibadah dia sebenarnya kan, eh? Jadi Tuhan melihat benda-benda yang begitu semua, eh? Tuhan tak melihat kepada tubuh badan kita sebab itu bukan di luar bidang kuasa kita. Tapi Tuhan melihat niat kita, amalan kita sebab itu di dalam bidang kuasa kita. Dan sebenarnya Tuhan tak pernah menunggu kita sesuatu yang kita tak dapat buat. Tak pernah. Dan dalam Quran Tuhan sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sama sekali tidak akan membebankan sesuatu benda kecuali sesuatu itu memang boleh dibuat. Tuhan bila tak kasih berzina, memang kita boleh tak berzina sebenarnya. Sebab ramai orang tak berzina. Orang tak boleh kata, ah zina ni macam makan lah. Macam bangun pagi nak makan, macam tu jugalah. Nafsu seks ni memang kena layan juga. Kalau kita tak makan, apa kita tak boleh? Boleh. Kita tak minum satu hari, boleh. Tak ada siapa kata minum, tak minum satu hari mati, tak ada. Tak ada siapa mengatakan kalau tak makan satu hari mati, tak ada. Tak ada. Jadi boleh sebenarnya kalau kita tanam zina. Sebab ramai orang yang tak berzina. Ramai orang yang tak minum arak. Sebab memang boleh tak minum arak. Macam orang merokok kan. Siang, bulan puasa dia tak rokok. Tapi bila dah masuk boleh makan minum, dia minum isap rokok. Tapi siang, dia tak isap rokok. Sebab apa? Memang boleh tak isap rokok. Memang boleh tak berzina. Memang boleh tidak buat benda jahat. Memang boleh. Nah, itu saja. Nah, jadi itu kita kena koreksi lah. Saya cakap ni pun dan semua yang mendengar insyaAllah. Sebab apa? Sebab Tuhan tak melihat batang tubuh kita, merupakan keras kita. Tapi Tuhan hanya melihat hati kita. Dan Tuhan melihat segala amalan-amalan kita. Itu saja. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dulu saya pernah kata, Imam dalam penyusunan hadis-hadis ini, ranking pertamanya ialah hadis Bukhari. Ulama-ulama sepakat satu dunia mengatakan bahawa daripada dulu sampai sekarang bahawa kitab yang paling betul setelah Al-Quran itu kitab hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Jadi kalau ada kitab Bukhari, maka tak payah ceritalah betul ke tak betul. Memang sah, memang sahih. Sebab itu kita kata sahih Bukhari. Kemudian lepas tu maka ranking kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih Muslim. Lepas tu nanti ulama berselisih pendapat, ada kata Tirmizi, ada kata Abu Dawud, itu ada ranking-rankingnya. Tapi hadis Bukhari, hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu confirm. Ulama kata semuanya sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga semuanya sahih. Jadi kalau kita baca dalam kitab Bukhari Muslim, maka yang ada dalam tu kita tak payah fikir-fikir sahih ataupun tidak. Sahih apa? Sahih maknanya hadis yang boleh diterima. Ada satu lagi hadis dhaif. Hadis dhaif maknanya hadis yang lemah. Hadis yang kita tak boleh pakai kecuali dalam perkara-perkara tertentu. Dalam fadha'il amal kita boleh pakai. Apa fadha'il amal pula? Fadha'il amal ni dalam ibadat khusus kita, dalam ibadat khusus. Katakanlah ada hadis yang mengatakan siapa yang baca lepas maghrib begini begini begini begini dia dapat pahala macam ini macam ini macam ini. Itu kebanyakannya hadis doa. Tetapi hadis itu merangsang kita untuk beramal. Jadi hadis itu patutnya tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tak boleh pakai. Tapi untuk fadhail amal, maka kita baca doa tadi tak apa, tak ada masalah. Fadhail amal apa? Ibadat khusus yang kita buat itu, fadhail amal, amalan yang bersifat fadilat semata-mata, itu boleh baca hadis dhaif. Hadis dalam masalah akidah, dalam masalah perundangan, dalam masalah kewangan, dalam masalah halal haram, semuanya mesti menggunakan hadis sahih. Jadi lawan kepada hadis sahih, hadis dhaif, iaitu hadis yang lemah. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan mempelajari sikit-sikit nanti apa dia hadis sahih, apa dia hadis dhaif dengan lebih detail lah insya-Allah. Hadis yang ke-8, an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riyatan ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala liyatakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Muttafaqun alaihi. Daripada Abi Musa Al-Ash'ari, selalu kita panggilnya Abu Musa Al-Ash'ari, nama dia siapa? Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Kata dia meriwayat, dia kata apa? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya kepada sahabat, anir rajuli yuqatilu syaja'atan. Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang dia berperang kerana nak tunjuk sifat berani. Saya saja nak tunjuk sifat berani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan seorang laki-laki yang berperang kerana didorong oleh perasaan benci. Dia perang tapi kerana memang tak payah perang pun, kalau dah suruh dibunuh maka dia bunuh, kerana desakan perasaan benci. Wa yuqatilu riyaan, dan dia berperang sama-sama berperang dengan kita. Ada orang ni, Nabi, apa pendapat kau kalau seorang ni berperang sama-sama dengan kita tapi dia berperang kerana nak menunjuk berani dia, ada satu lagi berperang kerana nak menunjukkan betapa bencinya kepada orang kerana didorong oleh perasaan benci pada kaum lain, kabilah lain, dan orang yang berperang kerana nak menunjuk-nunjuk dia riak. Adakah itu akan termasuk ayu zalika fi sabilillah? Adakah yang demikian macam itu tu masuk dalam kategori fi sabilillah itu ke? Sahabat tanya pada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW pun bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Sesiapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah Ta'ala itu, agama Allah Ta'ala itu, ia yang paling tinggi, untuk meninggikan kalimah Allah, untuk meninggikan, untuk mengagungkan agama Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dialah, hanya dia sahaja yang diterima sebagai fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi di sini juga dia memperkatakan tentang niat sebenarnya. Sebab tadi dia berkata orang ni berperang kerana nak tunjuk keberanian. Yang kedua, orang berperang kerana riak. Orang yang ketiga, berperang kerana memang dibenci dengan orang yang nak diperang itu. Walaupun dia sama-sama berperang bersama dengan Nabi, konon-kononnya berperang fi sabilillah, tapi Tuhan tetap tengok apa yang ada dalam hati sebenarnya. Sebab itu niat itu kena betul. Sebab itu niat kita kena betulkan. Setiap yang kita nak buat, kita kena betulkan niat. Kita pergi masjid, kita kena niatkan. Saya ingatkan diri saya sendiri, kita pergi masjid, kita kena niatkan betul. Okay? Kita pergi buat apa-apa lah. Nolong isteri kita ke, menolong suami kita pun, kita kena niat betul. Kita pergi kerja pun, kita kena niat betul. Sebab macam-macam orang boleh andaikan perbuatan kita tadi. Jadi Nabi kata sesiapa yang berperang hanya untuk mengangkat kalimah Allah, hanya untuk meninggikan, untuk memertabatkan, sekarang orang kata untuk mengangkasakan agama Allah, maka dia saja yang boleh diterima sebagai pejuang fisabilillah. Maknanya dia, segala niat kita ni akan jadi baik kalau kita niat kerana Allah. Kita pergi kerja memang nak cari rezeki, tapi kita pergi kerja niatnya asalnya ialah kerana Allah Ta'ala. Kita sembahyang kerana Allah Ta'ala. Sebab itu ulama-ulama sufi, semua niat kita ni ditampak kerana Allah Ta'ala. ibaratkan kalau kita sembahyang kan, kita belajar fiqah, qasad taruh ta'yin lagi, itu je dah kita. Qasad sengaja nak sembahyang, taruh nak sembahyang apa, fardu zuhur ke, fardu asar ke apa. Ta'yin berapa rakaat? Lillahi ta'ala tu tak ada dalam ilmu fiqah. Lillahi ta'ala itu ditambah oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Ditambah sebab tu niat apa pun memang tak payah sebenarnya. Tapi nak diingat kepada kita, niat kita semua perbuatan kita mesti kerana Allah Ta'ala. Barulah dia jadi ibadat. Pergi kerja kerana Allah Ta'ala, jadi ibadat. Makan kerana Allah Ta'ala, jadi ibadat. Tidur kerana Allah Ta'ala, jadi ibadat. Kita bersama dengan isteri kita, dengan suami kita, kerana Allah Ta'ala, itu juga ibadat. Itu sebab itu ada sahabat-sahabat pelik benda itu yang cik. Dia sahabat, dia tanya kepada Nabi, adakah kerana bersolong macam itu pun dapat pahala? Kan dengan isteri dia. Nabi kata kalau dia buat dengan orang lain, berdosa tak? Berdosa. Kalau sana berdosa, yang isteri tak berdosa sama dengan. Dapat pahala. Itu betapa rahmat Allah Ta'ala beri pada ibu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Walisairil muslimin wal muslimat wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina syafiyan wa marhudan wa la marhuma ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.